Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqībā يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الدين faqad kafar. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya agama hanyalah ia datang dari arahnya Allah tabaraka wa taala. Agama itu tidak diletakkan berdasarkan akal-akal manusia, tidak pula berdasarkan pendapat-pendapat mereka. Dan ilmunya ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah engkau mengikuti sedikitpun dari hawa nafsumu, sehingga engkau pun keluar dari agama, engkau keluar dari Islam, dikarenakan tidak ada hujjah lagi untukmu. Dan sungguh telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW as-sunnah ini kepada umatnya. Beliau telah menerangkannya kepada para sahabatnya. Mereka itulah al-jamaah, mereka itulah al-sawad, as-sawad al-a'zam. Dan as-sawad al-a'zam, kelompok yang terbesar, adalah al-haq dan para pengikutnya. Maka barang siapa menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saja dari perkara-perkara agama, maka ia telah kafir. Dari ucapan penulis rahimullah ini bahwasanya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diambil, agama ini tidak bersumber dari akal-akal manusia, demikian juga dari pendapat mereka. Tidak ada campur tangan manusia dalam agama dan dalam syariat ini. Semuanya, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai bani Adam, telah datang pada kalian rasul-rasul dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, kata Allah, maka barang siapa yang ia bertakwa dan memperbaiki diri, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya. Sedikit sekali dari kalian yang mengingat. Sehingga yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah berdasarkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikutinya, yaitu apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW dari Allah. Yani apa-apa saja yang ada dalam Alkitab was sunnah, itulah agama, itulah Islam. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwasanya Allah tidak menjadikan al-haq, kebenaran itu ada pada akal-akal manusia, pendapat-pendapat mereka, atau bahkan pada hawa nafsu masing-masing. Dikarenakan yang namanya akal, pendapat-pendapat ini berbeda-beda. Ya. Kalau seandainya agama itu diambil dari pendapat akal, maka akal manusia itu berbeda-beda. Lianna uqulal rijal mukhtalifah wa ahwaahum mutadaddah. Demikian juga keinginan-keinginan mereka, hawa nafsu masing-masing, ini berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Maka seandainya al-haq itu berdasarkan akal manusia, yang biasanya nanti mencari kebenaran dengan adanya perdebatan, sehingga mana dari mereka yang dianggap menang dalam berdebat, maka itulah yang diikuti. Ini diantara contoh beragama dengan akal. Nanti berdebat lagi dengan yang lain, kalah lagi, ganti lagi, ikut yang lain lagi. Demikian. Karena yang namanya akal, pendapat-pendapat manusia, keinginan-keinginan manusia itu berbeda-beda. Kakhtilafi alwanihim wa wujuhihim wa tabai'ihim. Sebagaimana warna kulit mereka berbeda-beda, wajah-wajah mereka berbeda-beda, tabiat-tabiat mereka berbeda-beda. Akan tapi walhamdulillah, yang namanya al-haq, kebenaran, itu adalah apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walau ittaba'al haq ahwa'ahum lafasadatis samawat wal ardu wa man fihin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, maka tentu akan rusak seluruh langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Dan tapi sekali lagi walhamdulillah, Allah jadikan yang namanya al-haq itu ada pada apa yang datang dari Allah SWT dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Kitab wassunnah. Dan apabila kita telah memahami hal ini, maka wajib bagi kita untuk kemudian mencari al-haq tadi fi kitabillah wa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasul. Tidak kita cari dari pendapat-pendapat manusia, akal-akal manusia. Demikian juga alhamdulillah, Allah menjamin ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Kitab wa Sunnah sebagai sumber agama kita, tempat kita berpegang. Alhamdulillah Allah juga menjamin, menjaga dua sumber tadi dari penyimpangan, dari kerusakan, dari pengubahan, penambahan, pengurangan. Yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikr dan kami yang akan menjaganya. Dzikr termasuk dalamnya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Maka Al-Quran Allah jaga, bahkan ketika Al-Quran sudah mulai diturunkan, Allah jaga langit dari para syaitan, syaitan-syaitan, jin-jin yang biasa mencuri dengar kabar dari langit. Ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebutkan dalam hadis, mereka kalau ingin mendengar kabar berita, mencuri dengar kabar berita dari langit, mereka menaiki satu sama lain sampai tinggi, bertumpuk-tumpuk. Kemudian yang paling atas ini yang mendengar, mengkhabarkan kepada yang bawahnya, terus disampaikan kabar tersebut sampai kepada para tukang sihir, para dukun, yang kemudian ditambahkan dengan 100 kedustaan padanya. Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tetapi ketika beliau diutus, Al-Quran mulai diturunkan, dijaga langit dari syaitan-syaitan tadi, para jin tadi. Setiap mereka berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, mereka dilempari dengan api, bintang. bintang-bintang yang ada di langit. Ini untuk menjaga Al-Quran agar mereka tidak mencuri, dengar Al-Quran tadi dan kemudian mereka mengubah-ubahnya, menambah-nambahi, mengurang-urangi, membisikkan sesuatu padanya. Al-Quran itu dijaga ketika diturunkan. Demikian juga ketika telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat ini, Al-Quran itu juga dijaga. Allah jadikan para huffaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mana kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita sama persis sebagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan tadi ada orang-orang yang menghafalnya, yang menjadi mata rantai, yang menyampaikan Al-Quran tadi kepada kita secara mutawatir, dengan sesuatu yang tidak mungkin ada kedustaan padanya. Dikarenakan begitu banyaknya yang meriwayatkan Al-Quran tadi, baik, yang tidak mungkin untuk kemudian semua bersepakat untuk berdusta. Demikian juga tentang sunnah-sunnah Rasul. Ya. Allah jaga adanya para rijal, orang-orang dari kalangan para ulama ahli hadis yang mereka memang sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Demikian juga ada yang namanya sanad, mata rantai hadis, yang sehingga dengan ini bisa diketahui, bisa dipilih, diseleksi mana dari hadis-hadis yang ada berdasarkan sanad-sanadnya, diketahui mana hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang munkar, yang maudhu'. Bahkan Allah jaga tentang bagaimana pemahaman yang benar, tafsir yang benar, penjelasan yang benar, pengamalan yang selayaknya terhadap Al-Quran dan Sunnah tadi, dengan adanya para sahabat yang mereka juga menjelaskan kepada umat, yang juga diteruskan, yang juga terjaga ucapan-ucapan mereka, para sahabat, sebagai orang-orang yang menjelaskan Sunnah. Terjaga riwayat-riwayat dari ucapan-ucapan mereka, penjelasan-penjelasan mereka, amalan-amalan mereka yang menunjukkan bagaimana dalam memahami dan mengamalkan as-sunnah. Yang ini juga terjaga, terbukukan dalam kitab-kitab asar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga tidak ada alasan lain, tidak ada hujjah lain melainkan bagi kita untuk mengikuti al-haq tadi yang bersumber dari Al-Kitab was-sunnah, dan tidak mengambil, tidak menoleh dari ucapan-ucapan manusia dan pendapat-pendapat manusia. Yang kemudian juga disebutkan oleh al-muallif rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan, faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah, telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah. Demikian juga telah menjelaskannya kepada para sahabatnya. Merekalah al-jama'ah, wahumul jama'ah, wahum as-sawad al-a'zam, dan merekalah as-sawad al-a'zam, kelompok yang terbesar. Was-sawad al-a'zam al-haqqu wa ahluhu. As-sawad al-a'zam, kelompok yang terbesar adalah kebenaran dan para pengikutnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, as-sawad hum ahlul haq, kelompok tersebut mereka lah al-haq, wa ahluhu al-mutamassikuna bihi, dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengannya. Walaysa ma'na as-sawad al-a'zam mujarradul kasrah, dan bukan makna as-sawad al-a'zam, kelompok yang terbesar, itu semata-mata karena banyaknya. Makna as-sawad al-a'zam man kana 'ala al-haq. Makna as-sawad al-a'zam adalah siapa saja yang berada di atas al-haq. Walau kanu qalilin, meskipun sedikit. Ini tanbih. Meskipun dengan istilah as-sawad al-a'zam, kelompok yang terbesar, tapi bukan maksudnya di sini kemudian yang paling banyak itulah yang benar. Akan tapi yang benar adalah mereka yang mengikuti kebenaran tadi, bukan karena banyaknya. Sehingga meskipun mereka sedikit, fahum as-sawad al-a'zam, maka mereka adalah as-sawad al-a'zam. Hatta walau kana rajulan wahida, sampai-sampai meskipun hanya satu orang saja, maka ia termasuk as-sawad al-a'zam. Sebagaimana juga al-jama'ah. Al-jama'ah, meskipun hanya satu orang, akan tapi ia berada di atas al-haq, maka ia termasuk al-jama'ah. La tanzur lil kasrah, maka jangan kau melihat dengan banyaknya. Wa innama tanzur lima huwa alaihi, tapi lihatlah ada di atas apa kelompok tadi. Ini yang penting. Jangan seperti ucapan sebagian orang ketika dinasihati, yang benar seperti ini, yang sesuai dengan Al-Quran seperti ini, yang sesuai dengan hadis seperti ini. Ia pun merasa berat, kemudian beralasan, udah gak usah repot-repot, ikut kayak orang aja. Ya. Kayak orang kebanyakan aja, biar gak usah repot-repot, gak usah aneh-aneh. Jangan tertipu dengan ucapan seperti ini. Dikarenakan kata Syekh, faqad takunul kasrah 'ala dhalal, 'ala dhalal, bahkan terkadang banyak itu, atau bahkan seringnya yang banyak itu yang di atas kesesatan. Kemudian beliau membawakan firman-firman Allah Ta'ala, qala ta'ala wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan mayoritas manusia itu, mereka itu tidak mau beriman, meskipun engkau sangat bersemangat untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada al-haq, kepada Islam. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa inna kathira minan nasi la fasiqun, dan sungguh kebanyakan dari manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Bahkan demikian Allah Ta'ala menjelaskan Dan demikianlah yang bisa kita lihat. Bandingkan berapa banyak yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Bandingkan dari orang-orang yang beriman tadi, berapa dari mereka yang mengikuti sunnah. Demikian seterusnya. Maka kita akan bisa melihat sendiri bahwasanya banyaknya jumlah itu bukan sebagai patokan. Meskipun terkadang pada suatu keadaan banyak orang yang mengikuti al-haq. Yang demikian maka kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bukan menjadikannya sebagai patokan bahwasanya itulah al-haq. Sekali lagi, ketika banyak yang mengikuti al-haq, kita mengikutinya bukan karena banyaknya, tapi karena al-haqnya. Dikarenakan kalau kita kemudian melihat banyak orang mengikuti al-haq, kita mengikuti karena banyaknya orang tadi, ketika kemudian orang-orang yang mengikuti al-haq sudah mulai berkurang, semakin sedikit, maka tentu apabila demikian prinsipnya, ia akan meninggalkan al-haq tadi. Wallahul musta'an. Sehingga yang dijadikan patokan adalah al-haq. Kemudian kata penulis rahimahullah, faman khalafa ashab Rasulullah SAW fi syai'in min amriddin faqad kafar. Barang siapa menyelisihi satu saja dari perkara-perkara agama, menyelisihi para sahabat Rasul, maka ia telah kafir. Disebutkan oleh Syekh Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, kata beliau, tataraddada mithlu hadhihi al-ibarah fi kalamil mu'allif rahimahullah. Berulang ungkapan seperti ini dari ucapan mu'allif rahimahullah. Wa mithlu hadha yuhmal ala wahidin min thalathati umur. Dari ungkapan yang semisal ini dibawa kepada tiga kemungkinan. Dikarenakan kalau secara zahirnya kita lihat, wah ini takfir. Di sini penulis mengkafirkan kaum muslimin yang menyelisihi para sahabat, meskipun hanya pada satu perkara. Maka dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, kata beliau, ucapan ini kita bawa satu dari tiga perkara, tiga kemungkinan. Dikarenakan yang pertama harus kita tanamkan bahwasanya dalam prinsip al-sunnah tidak ada yang namanya takfir secara serampangan. Tidak ada mengkafirkan kaum muslimin. Taib secara ghulu, melampaui batas. Maka ucapan ini kita bawa kepada satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yuhmala ala annahu yuridu man jahada syai'an min aqa'idid din al-asasiyah faqad kafar. Kemungkinan pertama yang dimaksud di sini adalah ketika ia menentang, menyelisih para sahabat dalam masalah akidah yang paling mendasar dalam agama. Ya. Dalam masalah akidah yang paling mendasar dalam agama, dalam masalah rukun iman, mengingkari taib salah satu dari rukun iman. Ini penyelisihan terhadap para sahabat, dan ini juga penyelisihan terhadap akidah yang paling mendasar dalam Islam. Yang demikian kafir. Yang kedua, wa imma an yurida bi anna amalahu rubama adda ilal kufur. Yang kedua yang dimaksud adalah bahwasanya amalan tadi, amalan penyelisihan terhadap para sahabat ini terkadang bisa membawa pelakunya kepada kekufuran. Ini maksudnya. Ini bukan takfir secara mutlak, bukan secara mutlak dikafirkan. Akan tapi pada amalan-amalan penyelisihan terhadap para sahabat terkadang membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, wa imma an yurida annal maqsuda bihi kufrun duna kufrin. Bisa jadi yang diinginkan adalah bahwasanya maksudnya kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau kufur asghar. Kufur asghar, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana beliau contohkan ucapan Anas bin Malik ketika beliau tiba di Madinah di akhir umurnya. Anas bin Malik ini di antara para sahabat yang diberi umur panjang, 100 tahun lebih usianya, sehingga melihat, menyaksikan bagaimana umat mulai menjauhi, mulai menyelisihi apa-apa yang dulu menjadi ajaran Rasulullah SAW. Ketika itu beliau melihat sholat dan mengingkari sholat dari orang-orang karena penyelisihan mereka terhadap sunnah Rasul di masa itu. Di masa Anas bin Malik masih hidup, beliau sudah melihat. Kata beliau, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah. Wa hadhihi shalah qad dhuyi'at. Kata beliau, saya tidak mengetahui lagi apa yang bisa saya dapati kecuali salat ini, dan salat ini saja sudah disia-siakan. Ini salat saja, apalagi yang lain. Beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, alaysa dayya'tum ma dayya'tum fiha? Bukankah kalian telah menyia-nyiakan apa yang kalian sia-siakan padanya? Ya'ni akhrajtumuha an awqatiha. Yani menyelisih sunnah dalam pelaksanaannya, mengeluarkan waktu dari waktunya, waktu salat dari waktunya. Walam yukaffirhum, beliau tidak mengkafirkan mereka. Walam yahmil qawlahu hadza ahadun min ahli sunnah ala kufri man kanu fi zamanihi. Demikian juga tidak ada seorang pun dari kalangan sunnah yang kemudian menghukumi, membawa ucapan Anas bin Malik ini terhadap kafirnya orang-orang di zaman beliau tersebut, dikarenakan penyelisihan mereka terhadap sunnah, penyelisihan mereka terhadap para sahabat. Tapi ini menunjukkan bahwasanya penyelisihan terhadap para sahabat itu tidak kemudian mutlak dikafirkan, akan tapi dengan perincian sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Terkadang memang kafir dikarenakan menyelisihi pokok-pokok paling mendasar dalam Islam, akidah-akidah paling mendasar dalam Islam seperti rukun iman, rukun Islam, seperti menentang kewajiban dari apa yang disebutkan dalam rukun Islam, sholat, zakat, puasa dan haji, dan yang lainnya dari akidah-akidah yang pokok di dalam Islam. Adapun selain dari itu, maka imma yang dimaksud adalah amal-amal tersebut ini bisa membawa kepada kekufuran. Kalau terus-menerus ia menyelisihi sunnah, menyelisihi para sahabat, yang demikian bisa jadi akan membawa seorang kepada kekufuran. Dikarenakan syaitan dalam menggelincirkan manusia itu tidak langsung, tidak serta-merta, tidak sekaligus, tapi sedikit-sedikit ia bawa, sedikit keluar dari Islam, sedikit melenceng, lama-lama semakin menjauh, semakin sesat, akhirnya benar-benar keluar dari Islam. Atau dibawa kepada kemungkinan bahwasanya yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.